sini, seperti ini suasananya. Dekat makam dan juga dekat jalan raya. Di situ jalan raya. Biasanya teman lama saya, teman masa kecil, sering nongkrong di sini. Tapi sekarang tidak ada. Teman masa kecil, tiara burung. Orangnya tidak ada. Saya cari-cari, sudah cari-cari. Kita ambil shootnya di sini aja kan, karena lebih adem di bawah pohon. Sepertinya anginnya mulai kencang. Ya tinggal ya. Hei. mana ya? Ayo. Sepertinya anginnya kencang sekali. So, mudah-mudahan cepat ini dua nih. Masuk. Sepertinya anginnya kencang sekali. Mudah-mudahan tidak hujan. Sepatunya masih muter nih. Turun. Dua. Oh, yang muter-muter. Ini baru datang mau latihan juga sama bocah kecil. Awesome. Oke kan, sekian video dari saya tentang suasana latihan di Lapa Kubang di Kota Bogor. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.